Sesuatu berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Put your hands up. Warna putih desa buat semua seremoni alvian isi. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapi. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, ada aku, ada aku di sini. Walau dia tidak merindumu, namun sampai kini kau bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, say, percuma. Jangan kau sesali, ada sera di sini. Biarkan aku jadi sayapan menunggumu di saat kau dilanda ragu. Dan biarkan aku membuatmu dapat tertawa dan biarkan I'm